Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kajian kita hari ini akan memasuki ayat 97 dari surah An-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki dan maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini adalah menjelaskan gambaran umum, yaitu masalah persamaan antara hak perempuan dan laki-laki, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menyamakan baik laki-laki perempuan dan perempuan wahuwa mukmin dalam keadaan beriman apabila mereka itu mengerjakan amal soleh. Amal soleh artinya amal yang sesuai dengan syariat Islam yang diridhoi Allah dan kita ridho kepadanya, maka Allah akan berikan ganjaran. Maka dalam hal persamaan ini, Allah subhanahu wa ta'ala samakan antara laki-laki dan perempuan dalam contoh ganjaran yang Allah berikan. Sebagai contoh, perempuan pun ikut berjanji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada Bait Aqabah, dengan mengutus seorang sahabat untuk membaiat para perempuan mewakili beliau. Maka ayat ini adalah menjelaskan man. Dengan menyebutkan man, berarti siapa saja. Tidak kenal itu dari suku apa, tidak kenal ia itu dari golongan mana. Ketika Allah mengatakan man, itu adalah untuk gambaran umum. Apa itu? Yang beramal soleh dan dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala? Allah akan memberikan kehidupan yang lebih baik. Subhanallah, janji Allah tidak pernah kita melihat yang tidak ditepati, semua ditepati Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di sini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, yaitu menguatkan lagi dengan huruf lam, dengan huruf taukidnya. Artinya Allah ingin menjelaskan kepada kita, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku akan berikan kehidupan yang lebih baik dari apa yang kita rasakan sekarang ini. Begitulah Allah memberikan janjinya. Bisa saja pengertian ini kita rasakan di dunia, bisa saja kita rasakan di akhirat kelak nanti. Itu adalah hal yang sudah pasti, karena Allah selalu memberikan yang terbaik untuk hamba-hambanya. Bukan itu saja, Allah akan berikan ganjaran kepada mereka. Ganjaran itu ataupun pahala kepada mereka juga hal yang lebih baik bi ahsan, dengan yang lebih baik. Maka nu ya'malun, dari apa yang mereka kerjakan, tentunya mereka ketika mereka itu berada di dunia. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah memberikan janji, betul-betul janji, yang mana kalau kaum muslimin dan muslimat, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengindahkan ayat ini, maka orang-orang itu akan menjadikan sangat rugi dalam kehidupannya. Di sini sudah ada narasumber kita, Ustaz Ahmad Perdana, akan meluaskan lagi wawasan apa yang kita kaji saat ini. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali ayat pembahasan kita pada hari ini, karena setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara panjang lebar tentang apa yang Dia inginkan, walana jaziyannahum, di dalam ayat sebelumnya Allah sudah mengatakan tentang wala tashtaru bi ahdillahi samanan qalila, ya, jangan kamu melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, memperjualbelikan ayat Allah. Kemudian allazina sabaru ajra, walana jaziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kami akan balas orang-orang yang bersikap sabar dengan kebaikan-kebaikan. Nah, di dalam ayat 97 ini Allah mempertegas janjinya. Setelah Dia memberikan aturan, larangan, Allah kemudian memberikan satu gambaran kepada kita tentang suatu hal yang harus kita pegang dengan kuat, yaitu adanya suatu janji Allah yang memberikan kebahagiaan dan mampu memotivasi kita untuk kembali bersemangat di dalam melakukan amal saleh, di dalam melakukan kerja, di dalam berusaha, di dalam melakukan pengorbanan, sebagaimana yang Allah gambarkan dalam ayat 97 ini, man 'amila salihan min zakarin salihan min zakarin aw unsa, barang siapa yang melakukan amal saleh. Ya, di sini Allah menggambarkannya dalam bentuk nakirah. Artinya amal-amal saleh yang sangat banyak sekali, yang tidak hanya terpaku pada satu bentuk amal saja. Amal saleh itu bukan hanya salat saja, bukan juga hanya puasa saja, bukan juga hanya sekedar senyum saja kepada orang lain, akan tetapi seluruh kegiatan manusia itu bisa dikategorikan kepada amal saleh, perbuatan baik, kalau ternyata memang tujuan utamanya adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini Allah pertegas lagi dengan wa huwa mu'min, ya, dan dia adalah orang-orang yang beriman. Jadi Allah ingin memberikan gambaran kepada kita semua bahwa Allah itu Maha Tahu, Allah itu Maha Pemberi Penghargaan, Allah itu tidak akan pernah melecehkan perbuatan baik, walaupun perbuatan baik itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang-orang kafir yang melakukan kebaikan, melakukan amal saleh, tapi ternyata tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah bahwa walaupun orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah, melakukan perbuatan baik sedang dia tidak beriman, tetap akan diberikan penghargaan dan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma perbedaannya adalah kalau dia seorang mukmin, dia akan mendapatkan kebaikan yang sempurna, penghargaan yang berlipat ganda di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia dia akan mendapatkan penghargaan dari orang lain, penghormatan dari orang lain, dikasihi oleh orang lain, dan di akhirat dia akan mendapatkan penghargaan yang jauh lebih besar, yaitu dengan kenikmatan dan segala fasilitas surga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada dirinya. Jadi Allah tidak ingin mengatakan kepada kita semua bahwa amal baik kamu, pekerjaan baik kamu itu tidak bernilai, tidak. Ya, semuanya bernilai di mata Allah, cuma ada yang kemudian diterima oleh Allah dan ada yang tidak. Ketika seorang mukmin dengan ikhlas melakukan tindakan kebaikan, maka dia tidak hanya diberikan penghargaan oleh Allah, tapi juga amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang non-muslim, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ketika dia melakukan kebaikan, tetap akan diberikan rahmat dan kasih sayang Allah, penghargaan dalam bentuk kebaikan-kebaikan. Ketika dia bekerja membantu orang lain, orang akan sayang pada dirinya, orang akan menghormatinya, ya, orang akan bahkan melindunginya. Ini adalah bentuk kebaikan, rahmat dari Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan tapi tidak beriman kepada Allah. Jadi subhanallah, semua kebaikan itu akan diberikan penghargaan, tetapi ada yang diterima oleh Allah dan ada yang tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama kemudian memberikan penafsiran yang cukup beragam tentang falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Ini adalah konsekuensi janji Allah, penghargaan dari Allah yang Allah akan berikan kepada orang yang berbuat baik. Hayatan thayyibah, akan diberikan hidup kehidupan yang baik. Seperti apa itu? Ada yang mengatakan kehidupan di dunia akan baik, ada yang mengatakan kehidupan yang baik itu adalah ketenangan, ada yang menafsirkannya dengan qanaah, ada yang bahagia. Akan tetapi sebenarnya seluruh penafsiran yang terpisah-pisah ini sebenarnya semuanya menggambarkan tentang hayatan thayyibah sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, qad aflaha man aslama wa ruzika qifafan wa kana Allahu bima ata. Sungguh sukses, sungguh berhasil orang-orang yang aslama. Dia menundukkan diri kepada Allah, Islam, mengakui Allah sebagai Tuhan. Wa ruziqa kifafan, dia akan diberikan rezeki yang mencukupinya. Wa kana Allahu bima ata, dan Allah akan memberikan satu nilai plus lagi, orang tersebut akan sanggup bersikap kanaah dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Jadi inilah hayatan thayyibah, ya, bukan hanya sekedar kebahagiaan di dunia, akan tetapi juga kebahagiaan di akhirat. Bukan hanya sekedar rezeki, tapi mencakup segala sesuatu, ketenangan hidup, merasa cukup. Itu adalah suatu hal yang sangat besar. Kalau kita mampu bersikap merasa cukup, maka hati kita tidak akan pernah galau, pikiran kita tidak akan pernah pening, karena kita merasa cukup dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Mari kita coba untuk bersikap kanaah atau merasa cukup dalam kehidupan ini. Ya, terima kasih Ustaz Perdana yang sudah begitu panjang lebar menjelaskan hayatan thayyibah. Teringat kita dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, kunu rabbaniyin. Ini adalah mengisyaratkan penjelasan dari hayatan thayyibah. Artinya apa? Artinya Allah memberikan penghargaan. Maka Allah berikan namanya Rabbaniyin karena dia sudah menjalankan ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupannya, yang ketika dia hidup di dunia ia merasakan ketenangan, ia merasakan hidup ini selalu ada solusinya, ia merasakan segala sesuatu nikmat dalam segala sesuatu yang tidak pernah ia merasakan keluh kesah, walaupun ada itu hanya sementara, maka ia kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan itu semua menjadi ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama Ustaz Perdana mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.